Aziz fi bayani usuli manhaj salaf fi ashabil hadis, dan keterangan beberapa waktu yang lalu telah kita bahas min aqwalis sahabah, fatwanya para sahabat tentang takdir mereka terhadap orang yang ahli bid'ah. Dan akan kita lanjutkan di sini halaman 202. Ya, nomor 4. Maka para sahabat radhiyallahu anhu mengatakan, wa anna bi Darda radhiyallahu anhu qala lan tadhilla ma akhadhta bil asari, tidaklah kalian tersesat apabila engkau berpegang kepada al-asar. Al-asar maksudnya peninggalan. Yang dimaksudkan di sini al-asar mungkin yang telah mempelajari ilmu hadis, as-asar makna yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an dan hadis, dan yang ditinggalkan pula oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan juga para tabi'in. Ini namanya al-asar. Kalau kita berpegang kepada al-asar, kita tidak akan tersesat. Dan kalau orang yang menyimpang dari al-asar dari ahli bid'ah, mereka mesti tersesat. Karena kebid'ahan atau ahli bid'ah itu dasarnya hawa nafsu. Sedangkan ahli al-asar dasarnya wahyu. Yang nomor 2. Wa an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, Abdullah putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah satu di antara sahabat yang mulia yang juga meriwayatkan hadis yang banyak. Maka beliau berkata, mabtada'at bid'atan, tidaklah orang itu melakukan kebid'ahan illa izdadat madiyan, melainkan bertambah jauhnya. Madi maknanya madho, yang sudah lewat. Bertambah jauhnya dari sunnah. Dan ini hukuman. Tidaklah orang yang merumuskan bid'ah atau mengamalkan bid'ah melainkan tambah jauh dari sunnah. Karena kalau orang mengamalkan bid'ah mesti membenci sunnah, karena lawannya bid'ah adalah sunnah. Wala naza'at sunnatan illa zatat haruban. Dan tidaklah orang itu mencabut atau menjauhi sunnah melainkan bertambah larinya dari sunnah. Namanya al-jaza' min jinsil amal. Jadi orang yang dia melakukan bid'ah mesti menjauhi sunnah dan mesti memusuhi orang yang berpegang kepada sunnah. Dan itu telah menjadi bukti untuk kita semuanya. Tidaklah orang yang memusuhi ahli sunnah kecuali ahli bid'ah. Orang awam tidak memusuhi. Orang maksiat, pelaku-pelaku dosa biasa bukan bid'ah tidak memusuhi. Karena orang maksiat dia tidak mengerti bid'ah, tidak mengerti sunnah. Berbeda dengan orang mengamalkan bid'ah, mereka mesti memusuhi sunnah. Kemudian berikutnya, wa qala rajulun li ibni Abbasin radhiyallahu anhu, ada salah seorang yang berkata kepada ibni Abbas radhiyallahu anhu. Ibni Abbas adalah anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tinggal bersama beliau, yang juga didoakan Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Apa katanya orang ini? Memberitahu kepada Ibnu Abbas, ausini, wa berilah wasiat aku ini. Ini menunjukkan orang muslim, orang awam boleh minta wasiat. Yang diminta adalah orang punya ilmu. Qala, jawabnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, alaika bitaqwallah, kamu wajib bertakwa kepada Allah. Karena takwa perintah Allah Ta'ala kepada nabinya. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Perintah Allah pula kepada semua manusia. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Perintah Allah Ta'ala terhadap orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Maka ketika Ibnu Abbas dimintai wasiat, maka menyampaikan wasiat yang Allah wasiatkan kepada hambanya. Yang Rasulullah SAW wasiatkan kepada hambanya. Wal istiqamati dan istiqamah. Al istiqamah adalah jalan yang lurus. Tidak kembali kepada jalan yang bengkok. Dan Allah berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subula. Fatafarraqa bikum an sabil. Dhalikum wassakum bih. Maka Allah berfirman, ini jalanku yang lurus. Jalannya lurus adalah Al-Quran dan Sunnah. Fattabi'uhu. Maka ikutilah. Ketika Allah Ta'ala menyuruh kita kembali kepada Sunnah, melarang kita kepada jalan yang merusak Sunnah. Wala tattabi'us subula. Dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan. Para ulama Sunnah seperti Al-Imam Syatibi rahimahullah Ta'ala, mana subula adalah bid'ah. Karena bid'ah itu bermacam ragam. Ya, tidak satu, berbeda dengan sunnah. Ittabi wa la tabtadi'. Ittabi ikutilah, ittiba maknanya mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la tabtadi' dan jangan membuat cara yang baru. Karena yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sempurna. Apapun yang ditanyakan oleh umat ada jawabannya. Makanya kita disuruh menanya bukan kepada ahli bid'ah, bukan kepada orang awam, tapi kembali menanya kepada orang punya ilmu, yaitu ahli sunnah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian juga nomor 7, wasiat para sahabat radhiyallahu anhum agar kita menjauhi kebid'ahan dan kembali kepada sunnah. Menjauhi pelaku-pelaku bid'ah. Dan juga tidak berdekatan dengan orang ahli bid'ah. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kullu bid'atin dolalah. Walau ra'ahan nasu khasanatan. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan, wa in ra'ahan nasu khasanah. Kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah mesti tersesat. Yang dimaksudkan bid'ah di sini adalah amalan di dalam din atau keyakinan. Bukan bid'ah menurut bahasa yang itu urusan duniawi. Karena menurut asal urusan duniawi halal. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Kalau urusan ibadah asalnya haram sampai ada dalil yang memerintah. Kullu bid'atin dolalah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih. Semua bid'ah adalah sesat. Tidak ada bid'ah yang menunjukkan jalan yang baik. Walau ra'ahan nasu khasana. Sekalipun dianggap oleh manusia itu baik. Karena pandangan manusia beda satu sama lain. Dan kita tidak boleh kembali kepada ra'yunya orang. Tetapi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman, fa'in tanaza'tum. Fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Selanjutnya Rabi'an, ini dalil yang nomor 4. Dalil dari Al-Qur'an sudah kita lewati, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang takdiran al-bid'ah, dari para sahabat, kemudian sekarang Rabi'an min akwali ulama as-salaf rahimahullah. Kenapa kita harus kembali kepada ulama salaf? Karena Allah Ta'ala berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan. Walladzina taba'uuhum bi ihsan adalah ulama salaf. Maka ulama salaf tidak akan berselisih Karena ulama salaf merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Merujuk pula kalamnya para sahabat atau ijma' mereka. Berkata an Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Ini Amirul Mukminin ahli sunnah. Yang ma'ruf di kalangan ulama sunnah. Annahu kataba ila ba'di ummalihi. Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada pegawainya, bawahannya. Dan ini adalah wasiat untuk pemimpin. Bagaimana selalu berwasiat kepada bawahannya. Apa itu isi wasiat? Usika bitaqwallahi. Aku wasiatkan kamu agar bertakwa kepada Allah. Karena pesan takwa wasiatnya Allah. Wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama tidak membawa perkara yang baru, tapi memperjelas, menyampaikan perkara yang sudah lewat. Itulah dikatakan ulama as-salaf, kembali pada pendahulu-pendahulunya. Wal ittisati fi amrihi, dan mencukupkan dengan perintah Allah. Ya, yang nomor dua itu wasiatnya. Tidak perlu ditambahi dan tidak perlu dikurangi, karena yang berhak memerintah kita Allah. Maka yang berhak kita amalkan perintahnya Allah, termasuk perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah mursal, diutus ar-rusul. Berkata sebagaimana yang dikatakan oleh mursil yang mengutusnya. Dan kalau kita kembali kepada dalil Quran dan Sunnah, ringan ibadah. Karena Allah Ta'ala Maha tahu kemampuan hambanya. Fattaqullaha mastata'tum. Kita tidak diperintahkan untuk menuntut ilmu 24 jam. Tidak diperintahkan sholat selama 6, yaitu setengah hari, tidak. Tidak diperintahkan siam untuk setiap harinya. Karena ad-dinu yusrun. Tapi orang ahli bid'ah menambahi, memaksakan dirinya tapi dia tidak bisa mengerjakannya. Yang nomor tiga, wattiba'i sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Nilai imam yang menjadi panutan. Ketika jadi imam tidak membawa pemikiran yang baru, tetapi menyampaikan yang benar yang diamalkan oleh generasi sebelumnya. Mengikuti sunnah beliau adalah wajib. Dengan dasar ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, dan juga di dalam ayat wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Di dalam ayat wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dalam ayat fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma sajara bainahum, dan juga seterusnya. Nah, tatkala al-imam, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, menyuruh berwasiat agar bertakwa kepada Allah. Nah, mencukupkan, mengamalkan perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Mengikuti sunnahnya, lalu beliau melarang yang merusak tiga perkara ini. Wa tarki ma akhtasal muqtisuna ba'dahu. Dan hendaknya kalian meninggalkan perkara bid'ah yang diadakan oleh orang ahli bid'ah. Bima qad jarat bihi sunnah, yang telah itu menjadi kebiasaan mereka. Orang ahli bid'ah kebiasaannya membuat perkara yang baru. Wa kufa mu'natahu. Wa kafu mu'natahu, dan juga hendaknya kita menahan diri dari mengikuti kebid'ahan. Wa lam annahu lam yabtadi insanan bid'ata. Ketahuilah, tidaklah salah seorang yang membuat bid'ah illa qaddama qablaha ma huwa dalilun 'alaiha wa ibratun fiha. Melainkan dia telah mendahului sebelumnya, menolak ayat-ayat yang sifatnya mendukung, yang sifatnya menolak tentang kebid'ahan. Fa'alaika bi luzumi sunnah, maka kamu wajib berpegang teguh kepada sunnah. Kenapa? Fa innaha laka biidznillahil ismah. Maka sungguhnya sunnah ini untukmu. Ini wasiatnya Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Fa innaha laka biidznillah ismatan. Sesungguhnya sunnah ini untukmu. Dengan izin Allah Ta'ala akan terjaga dirimu. Terjaga dari meninggalkan sunnah. Terjaga dari kemasukan bid'ah. Karena orang itu tergantung dengan yang ia senangi. Kalau sudah senang sunnah, mesti benci kepada bid'ah. Sebagaimana orang yang senang dengan bid'ah, mesti benci kepada sunnah dan benci kepada ahli sunnah. Karena itu Allah Ta'ala menjelaskan, walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum, dalam surat Al-Hujurat itu. Tetapi Allah membuat kamu senang dengan iman dan merasa indah hatimu dengan iman. Ketika manusia sudah merasa nikmatnya dengan iman, Allah membuat dia wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Maka Allah akan membuat kamu benci kepada kekufuran. Kefasikan-fasikan maknanya tidak taat kepada Allah. Dan membenci kepada kemaksiatan. Karena itu ahli sunnah sebagai bukti kesenangannya dengan sunnah, mesti membenci yang dibenci, yaitu bid'ah. Dan mesti mengungkapkan kejahatan bid'ah. Supaya dirinya menjauhi dari bid'ah itu. Dan supaya manusia jauh daripada kebid'ahan. Wa'alam anna man sanna sunnana. Ketahuilah orang-orang yang berpegang kepada sunnah. Qad alima ma fi khilafiha minal khatai. Mesti dia mengetahui. Selain daripada sunnah, tentu keliru. Wazalal, mesti terpleset dia. Wa ta'amu, kejan akan menjauhi, memperdalam masalah urusan ibadah. Wal khumki, dan juga menjauhi kedunguan. Karena kalau orang sudah punya ilmu, membenci kebodohan. Sudah senang dengan sunnah, mesti membenci kepada kebid'ahan. Kebencian itu tidak cukup di dalam hatinya, tapi diungkapkan lisannya. Bahkan fisiknya menjauhi bergaul dengan orang ahli bid'ah. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama sunnah. Fa'inna sabiqina an ilmin waqafu. Maksudnya pendahulu-pendahulu kita, para sahabat, para tabi'in, dengan ilmu mereka berpijak. Tidak ada ilmu tidak disampaikan, tidak dikerjakan, tidak didakwakan. Ada ilmu diamalkan dan didakwakan, disuruh dengan bersabar. Wabi basorin nafidin kafu. Bahasanya penglihatannya baik pikiran. Nafidin yang menerobos, yang terlintas dalam pikirannya, mereka berhenti, mereka menahan. Masalah urusan ibadah tidak dicampuri dengan akal. Ya. Karena akal dicampuri dengan hawa nafsu. Ketika sudah tahu dalil, cukup. Bayangkan sholat maghrib, mengapa 3 rakaat? Akal tidak bisa menjawab. Mengapa subuh 2 rakaat? Akal tidak bisa menjawab. Tapi akal menerima itu perintahnya Allah. Itu sunahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanuhum aqwa 'anil bakhsi wa lam yabkhasu. Padahal ulama salaf ini orang-orang yang kuat di dalam membahasnya, tetapi mereka tidak membahas dengan ro'yi mereka. Ya, ketika ada dalil yang sharih dari Al-Quran dan Sunnah, itu yang disampaikan. Lihat kitabnya Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga yaitu Imam 4, Musnad Imam Ahmad yang lainnya, Imam Nawawi. Yang lainnya menyebut al-qala Allah Ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak masuk dalam pemikirannya. Adapun bab yaitu dirumuskan kesimpulan pokok pembahasan dari ayat dan hati yang disampaikan. Karena bab itu menunjukkan ringkasnya, ini babnya apa, pembahasannya apa. Kita boleh ilmi karena dibaca ayat Allah Ta'ala, yang dibaca hadis beliau, setelah itu disebut kita boleh ilmi. Kita butuh thaharah, yang dibaca ayat tentang thaharah dengan hadis, dan juga hadis tentang thaharah. Ini ulama dahulu. Tapi pada zaman sekarang, ulama sekarang perlu memperjelas kitabnya ulama dahulu agar tidak salah faham. Karena pada zaman sekarang berapa banyak yaitu orang mensarah kitab orang dahulu tapi mereka ahli bid'ah. Maka dengan adanya para ulama sunnah mensarah kitab, maka ada pilihan. Yang dipilih adalah kitabnya sarahnya ulama sunnah. Qala Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in yang mulia, muhadziran minal bida'i, yang mana melarang kita jangan sampai jatuh kepada kebid'ahan. Mazdata sahibu bid'atin ijtihadan illa izdata minallahi bu'dan. Kalimat yang pendek tapi itu makna katsirah. Mazdata sahibu bid'atin ijtihadan illa izdada minallahi bu'dan. Disampaikan hal ini oleh Ibnu Al-Jauzi fi Talbisi Iblis. Artinya, tidaklah orang ahli bid'ah itu menambah kesungguhannya, menambah upayanya untuk menyebarkan kebid'ahan, melainkan bertambah dia jauhnya dari Allah, bertambah dia jauhnya dari sunnah. Dan itu telah dimaklumi oleh akal yang sehat. Ketika orang sudah kenyang dengan satu makanan, maka akan menolak makanan yang lain. Ketika mereka kenyang dengan makanan yang haram, tertolak makanan yang halal. Ketika mereka merasa segar, minum minuman keras, tidak mau minuman yang biasa. Karena manusia sudah mendapatkan gantinya. Apa yang dia senangi, kebalikannya dia harus membenci. Qala Sufyan As-Sa'uri rahimahullah ta'ala, qala Ibnu, nah mana tadi? Qala Ibnu Sirin, khalas nah. Qala Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala, maza na'am tadi khalas. Qala Abu Ayyub As-Sakhtiyani, berkata Abu Ayyub As-Sakhtiyani, mazata sahibu bid'atin istihadan illa istihada minallai bu'dan. Na'am khalas ada. Wa Nabi Kilafa rahimahullah annahu qala, mabtada'a rajulun bid'atan illa istahalla saif. Tidaklah seorang ahli bid'ah yang, tidaklah seorang yang membuat kebid'ahan melainkan halal untuk dibunuh. Yang membunuh adalah walil amri. Ya, sebagaimana Ja'ad bin Dirham dibunuh oleh wali amri. Karena dia mengatakan Allah Ta'ala tidak punya sifat. Dan karena kerusakan pengaruhnya ahli bid'ah lebih besar daripada pengaruhnya orang maksiat. Karena orang ahli bid'ah tidak ada penjaranya. Karena yang memiliki penjara umumnya tidak faham dengan bid'ah. Tapi pencuri, pemzina, perampok, perusak umumnya mereka tahu. Padahal kerusakan yang diakibatkan oleh bid'ah lebih berat. Karena bid'ah merusak agama, merusak ekonomi. Tidaklah orang mengamalkan bid'ah mesti mengorbankan harta yang banyak. Tetapi orang maksiat merusak yaitu kehormatan dirinya. Inilah fatwanya para ulama sunnah. Al-Imam Abi Kilab rahimahullah ta'ala. Tetapi kita tidak boleh membunuhnya. Nah, kita sampaikan kepada Ulil Amri. Ketika tidak dilaksanakan, kita bunuh dengan dalil. Yani hujjah baligh, dan itulah yang disampaikan oleh para ulama sunnah. Apapun muncul kebid'ahan, ulama sunnah bangkit mengikis tentang kebid'ahan. Qala Sufyan Tsauri rahimahullah ta'ala, termasuk ulama hadis, kana al-fuqaha yaqulun, ahli fikih berkata, la yastaqimu qaulun illa bi amalin, tidaklah benar ucapan orang itu kecuali disertai dengan amal. Karena orang bicara lebih mudah, orang bicara bohong banyak, orang bicara meninggalkan yang dibicarakan banyak, tapi beramal resikonya besar. Dan karena amal ini membutuhkan tenaga dan harus melawan rasa malu dan harus melawan pula rasa dicaci oleh orang. Karena itu illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Maka orang hanya menyampaikan ilmu tidak beramal dikutuk. Kabura maktan intalla antakulu ma la taf'alun. Besar dosanya bicara tapi tidak mau mengamalkan. Tetapi orang yang beramal tidak berilmu dolal. Dan itulah orang Nasrani. Namun orang ahli sunnah berilmu, setelah berilmu baru beramal. Itulah kita selalu mohon kepada Allah pada waktu sholat. Ihtina siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihi. Siratal ladina an'amta alaihi. Mana jalannya orang berilmu lalu diamalkan. Kemudian selanjutnya, wala yastaqimu qaulan wa amalan illa biniyatin. Tidaklah istiqamah, tidaklah jujur, tidaklah langgeng perkataan seseorang dan perbuatan seseorang kecuali dengan niat. Karena hanya apabila ucapan dan amal bisa juga munafik. Mereka sholat tapi niatnya rusak. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kusala adalah penyakitnya jiwa, penyakitnya niat. Selanjutnya pula, wala yastaqimu qaulun wa ma'alun wa amalu wa niyyatun illa bimuwafaqatis sunnah. Tidak mungkin akan lurus perkataan seorang, amalnya dan niatnya, kecuali cocok dengan sunnah. Makanya ahli bid'ah ibadahnya jarang-jarang. Karena mereka harus memaksakan diri. Mengaji kalau kumpulnya banyak. Ya, mau dikir kalau ada temannya dikir. Orang ahli sunnah dikir. Wadzakirinallaha katsiran wadzakira. Selanjutnya pula, qala al-Abul Aliya rahimahullah ta'ala li ba'di ashabihi, berkata Abu Aliya rahimahullah ta'ala kepada sebagian teman-temannya, perlunya kita menasihati. Ilmu akan bermanfaat kita amalkan dan kita sebarkan. Alhamdulillah kita berkaul dengan ikhwah. Bagaimana kita apabila samping kita ada mukhalafah, kita nasihati. Bukankah ada hadis, man ra'a minkum mungkaran fal yughayyir biyadi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi wa dhalika adaful iman. Siapa melihat kemungkaran harus dirubah dengan tangan. Mungkin sudah ngantuk, dia beritahu. Entah belajar, dia main kukunya. Ini kitab. atau bilisani dengan lisannya, atau biqalbi dengan hati yang berdoa, ya Allah berilah petunjuk si dia. Kalau seandainya kita menasihati dengan lisan membahayakan diri, maka dengan mendoakannya. Ta'allamul Islam, katanya Abu Aliyah, ta'allamul Islam, pelajarilah Islam. Karena menuntut ilmu wajib. Yang diwajibkan kita menuntut ilmu, ilmu din. Ilmu dunia tidak wajib. Tidak ada satu pun para ulama yang menjelaskan fardu ain untuk menuntut ilmu dunia. Tetapi fardu kifayah sebagian khilaf ulama. Silakan baca kitabul ilmi oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Fa idza ta'allamtumuhu, jika kamu telah mempelajari ilmu, la targhabu anhu, jangan kamu membenci ilmu itu. Membenci ilmu tidak mengamalkannya. Wa alaikum bisiratil mustaqim, wajib kamu berpegang kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah Al-Quran. Dan jalan yang lurus adalah hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kepada kita hati yang sahih. Fa inna siratal mustaqima al-Islam. Jalan yang lurus itu hanya Islam. Selain Islam bengkok. Dan selalu menipu orang. Membujuk orang, merubah. Tapi Islam tidak bisa dirubah. Yang merubahnya dia keturunan Yahudi. Yukharifuna al-kalimah mawadi'i. Wala tankharifu anas siratil mustaqimi. Yaminan wa shimalan. Dan jangan kamu berbelok, jangan menengok. Jangan berpaling dari jalan yang lurus ini menuju ke kanan dan kiri. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, menulis khatta Rasulullah SAW khattan mustaqiman. Wa khattan yamini wa yasarihi khututan. Setelah beliau menulis garis yang lurus, maka beliau menggaris banyak kanan kirinya. Setiap garis ada pintu yang di situ setan mengundang. Kalau belok kanan tidak bisa lurus. Belok kiri berarti tidak bisa lurus. Dan al-imam Syatibi mengatakan kanan kiri itu ahli bid'ah. Setiap pintu-pintu kanan kiri akan mengundang kita untuk hadir. Tapi kalau kita lurus diundang belok, putus jalan lurus itu. Bayangkan satu yang mengundang kanan kirinya ribuan. Ayo kemari, kemari, kemari. Kadang-kadang mengundang dengan duit. Ya, dengan sesuatu yang disenangi oleh manusia. Wa'alaikum bisunnati nabiikum. Ini pesannya Abul Ali, wajib kamu berpegang kepada sunnah nabimu. Sunnahnya Rasulullah SAW, Al-Quran dan hadis yang sahih. Wa iyyakum wa hadhil ahwa'u. Jauhkan dirimu dari hawa nafsu. Allati tulki min bain ahliha al-adawata wal baghdha. Yang mana hawa nafsu ini akan menyeret, akan menghembuskan kepada pelaku hawa nafsu ini permusuhan dan juga kemarahan. Karena itu Allah berfirman, wala tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah. Jangan kamu ikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu akan menyesatkan kamu dari jalan yang benar. Orang mengikuti hawa nafsu dikatakan oleh Allah Taala penyembah hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala 'ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi wisawa faman yahtihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Selanjutnya yang nomor 7, fatwa dari ulama sunnah. Qala wa kana Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala yaqulu law anna ashaba Muhammadin masaku ala dhufrin, dhufr ada kuku, lama ghasaltuhu iltimasal fadli fittibaihim. Ibrahim An-Nakhai ulama sunnah rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, seandainya sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengusap kukunya ketika wudu, tidak membasuh, lama ghasaltu, tentu saya tidak akan membasuhnya. Kenapa kita mengikuti ya iltimas al-fadli, mengikuti yang mulia, fitibaihim, untuk mengikuti jejak mereka. Inilah keterangan dari kalam para ulama sunnah. Orang yang mencukupkan sunnah lapang hatinya dan tidak akan diseret ke sana kemari oleh orang ahli bid'ah. Makanya orang ahli bid'ah itu berhasil mendakwai orang awam dan berhasil mendakwai orang yang cinta dunia. Tapi mendakwai orang yang berpegang sunnah tidak bisa. Karena itu yang mereka buru bagaimana orang yang rakus urusan dunia. Padahal manusia ini kalau dikasih oleh Allah Ta'ala harta yang banyak, yang dirasakan hanya sedikit. Punya 5 gunung, tidak mungkin kita 1 tahun itu bisa merana 5 gunung itu. Capek kita. Punya baju 15 yang dipakai 1. Itulah dunia. Kerakusan lebih banyak daripada kebutuhan pokoknya. Wa qala Imam Syatibi rahimahullah ta'ala, innal mubtadi'ah qad nazzala nafsahu manzilat at-tadahi lisyari'i. Mudahi, manzilat al-mudahi lisyari'i. Sesungguhnya orang ahli bid'ah itu telah menundukkan dirinya seperti kedudukan ia menyamai Allah. Syariat mana Allah. Inilah yang harus kita fahami. Sekian banyak fatwa para ulama sunnah, tidak satu pun ulama sunnah yang menganjurkan kita untuk mengamalkan bid'ah atau berganding dengan ahli bid'ah. Tapi semuanya mentakdir, memberi peringatan kepada kita semuanya agar menjauhi orang ahli bid'ah dan juga menjauhi amalan bid'ah. Hal ikhtifalu bi maulidin nabawi bi maulidin nabi bid'ah? Na'am. Merayakan hari kelahiran Rasulullah SAW bid'ah. Karena itu termasuk merayakan hari. Merayakan hari itu ibadah. Dengan bukti beliau merayakan hari raya dan hari Idul Adha. Selain keduanya tidak ada. Merayakan hari kelahiran juga tidak boleh. Hari berdirinya ma'had tidak boleh. Hari berdirinya lembaga tidak boleh. Karena itu dilarang. Makanya beliau menanya, ma'adhanil yaumani, kenapa di Madinahnya ada 2 hari yang diramai-ramaikan? Dijawab oleh para sahabat, dulu ya Rasulullah, kami belum masuk Islam, ramaikan 2 hari ini. Apa katanya beliau? Maka tidak ada hari kecuali hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Bagaimana cara mendakwai orang tua yang masih berpegang ke dalam kebedaan dinasihati. Ud'u ila sunnah, ajak ke sunnah. Ya. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Berilah peringatan karena peringatan akan bermanfaat kepada siapa? Saya dzakaru may yakhsha. Untuk orang yang hatinya takut kepada Allah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wajiban kita wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban kita kecuali menyampaikan. Kita menyampaikan dapat pahala. Rasulullah SAW menyampaikan pamannya ditolak, maka beliau mendapatkan pahala. Nabi Ibrahim mengajak bapaknya ditolak, Nabi Ibrahim mendapatkan pahala. Ya, jadi karena petunjuk datangnya dari Allah. Kita nasihati, menerima alhamdulillah itu hidayah dari Allah. Belum menerima, kita tidaklah dihukum oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Apakah hadis ini benar? Ma min akhatin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta rutta alaihi salam. Tidak benar. Yang benar, maka beliau akan menjawab salam itu. Ya, kekhususan beliau akan menjawabnya. Dan itu ada hadis yang sahih. Tetapi Allah mengembalikan rohnya, tidak ada keterangan. Kita cukup menyampaikan salam, kita sholat. Assalamualaikum ya Nabi, atau Assalamu'ala Nabi. Itu ada salam kita, doa kita. Dan akan dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara mengatasi rasa su'unidzon kita kepada yang nulis yang baik? Ya Tan, mendelik dulu. Kaifa hukmu salati? Salatul abdi kifadah. Ma'annahu bayyin lana 'anil mas'alati ru'yatillah. Yaum al-qiyamah, di dunia kita tidak bisa melihat. Lantaroni, lebih jelasnya baca kitab Syarah Aqidah Tohawiyah, juz pertama akhir telah dibahasnya. Ada penari kiamat, insyaallah orang mukmin akan melihatnya. Wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Maka besok pada hari kiamat ada wajah yang berseri. Dan mereka juga gembira bertemu dengan Allah Ta'ala. Apa yang harus kita lakukan saat hati gelisah? Gelisah itu ada sebabnya. Apa gelisahnya? Gelisahnya lapar, dia makan dia. Belum datang duit dari rumah, bersabar. Sering berpuasa, berdoa. Bukankah hari Jumat telah dijelaskan pula, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khazli wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasri wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gelisah dan dari sedih, dari malas, dari lemahnya badan, dari pengecut pula, bakhil, dan juga min ghalabati daini, banyak hutang, dan juga seterusnya. Tetapi kita tidak tahu apa sebabnya lah ini. Gelisah tidak tahu apa sebabnya. Ya. Gelisah itu goncangan hati, mesti ada sebabnya. Kalau tidak tahu sebabnya, baca Al-Quran yang banyak. Tenang nanti. Baca Al-Quran yang banyak. Orang berbuat maksiat, gelisah. Mau diancam orang kalau dia salah, gelisah. Tapi dia diancam oleh orang, dia tidak salah, tidak gelisah. Maka untuk menghindari kegelisahan, baca Quran. Difahami maknanya. Ya. 5 menit, 10 menit masih gelisah terus sampai tidak gelisah. Karena Allah berjanji, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikrullah menjadi tenangnya jiwa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.